saya haturkan salam Islamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang mukmin, mukminah, seharusnya kita lebih banyak merenung diri kita dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kitabullah, sebuah firman Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Pembicaraannya yang suci, pembicaraannya yang tidak pernah terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu surah dengan surah yang lain. Al-Quranul Karim adalah syifa'un, dia adalah penyembuh. Al-Quran menyebutkan syifa'un linnas, dia adalah penyembuh bagi orang-orang, bagi syifa'un lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, penyembuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, khairukum khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ketika engkau menyatakan membaca Al-Qur'anul Karim alif lam mim, itu bukan tiga huruf, jadi satu dibayar dengan 10. Itulah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, seseorang yang mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran, bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadilah engkau pendengar Al-Quran, pencinta Al-Quran, dan jadikanlah dirimu itu bergantung dengan Al-Quran. Li'annahu wa syafi' musyafa' yaumil qiyamah, karena dia yang akan menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Al-Quranul Karim adalah mukjizat ila yaumil qiyamah. Al-Quranul Karim adalah penyembuh bagi orang yang beriman. Al-Quranul Karim hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah satu jalan yang mengarahkan kita ke dalam redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim dialah yang akan menuntun kita menuju Jannatul Na'im. Al-Qur'anul Karim jangan pernah di rumah kalian, di rumah kita kosongkan dengan Al-Qur'anul Karim. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Hiasi rumah kalian, cahayakan rumah kalian dengan membaca ayat Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, zayyinu aswatakum bitilawatil Quran. Hiasi suara kalian untuk membaca Al-Quran. Di saat kita membaca Al-Quran, malaikat pun turun memberikan istighfar kepada kita. Di saat kita membaca Al-Quran, kita akan berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, siapa yang ingin berhadapan kepada Allah, maka salatlah dia. Dan barang siapa yang ingin untuk berdialog kepada Allah, maka bacalah Al-Quranul Karim. Al-Quran kalam Allah. Al-Quranul Karim adalah kitab Allah. Di dalam Al-Quranul Karim kita ketahui disitulah isi seluruh kandungan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Taurat, Zabur, Injil, itu pun semua di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang Allah wahyukan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La raiba fi hudallil muttaqin. Dalikal kitab la raiba fi hudallil muttaqin. Dia adalah kitab yang tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Karena Al-Quranul Karim adalah kalam Allah hak yang Allah turunkan ke dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan membersihkan hati, yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirah. Al-Quranul Karim menantang kita. Karena Al-Quranul Karim ada yang mengatakan bahwa Al-Quran Karim itu adalah ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Quran menantang 4 kali dalam Al-Quran. Kalau seandainya kalian menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan atau buah pikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah seperti Al-Quran itu. Ternyata mereka tidak mampu. Yang kedua, kalau seandainya tidak mampu dalam 30 juz atau 114 surah, maka turunkanlah menjadi 10 surah saja. Ternyata mereka pun tidak mampu. Kemudian Al-Quran menyatakan, kumpulkanlah jin, kumpulkanlah seluruh manusia untuk menciptakan satu surah Al-Quran saja. Ternyata tidak mampu. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Kalau seandainya kalian masih ragu, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka datangkanlah sebuah surah saja. Ternyata kalian tidak mampu dan tidak akan mampu untuk menandingi Al-Quran. Fattakun nar, takutlah api neraka. Yang sungguh api neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan al-asnam yaitu patung-patung. Wal'iyadz billah, u'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Al-Quran satu surah pun tidak mampu untuk ditandingi, karena isi kandungan Al-Quran adalah sangat up to date, sangat universal. Sudah 15 ayat, 15 abad Al-Quran tidak pernah diedit. Sudah 15 abad Al-Quran tidak pernah bertumburan dengan sains. Sudah 15 abad Al-Quranul Karim senantiasa berkumandang, senantiasa dia sebagai petunjuk. Karena seluruh ilmu pengetahuan bibitnya adalah dari Al-Quranul Karim. Di samping Al-Quran hudan linnas, petunjuk, dia juga adalah petunjuk-petunjuk bagi kehidupan kita, bukan sekedar di dunia saja, sampai mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran huwal Quran huwal musyafa', dia adalah yang memberikan syafaat kita di dunia dan akhirat. Di dunia dia sebagai petunjuk kita, di akhirat dia sebagai syafaat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim, Shifa'un Linnas, yang Allah turunkan ke muka bumi. Dia penyembuh bagi seluruh rohaniah kita. Dia penyembuh bagi jasmaniah kita. Oleh karena itu, orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dia berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu pula, di dalam Al-Quran ada tata cara untuk membaca Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Kita pelajari bahasa Inggris, kita pelajari bahasa Jepang, kita pelajari bahkan bahasa yang lebih sulit dari itu. Mengapa bahasa yang akan mengantarkan kita ke dalam pintu-pintu surga Allah kita tinggalkan? Oh, berdialoglah dengan Allah sebelum kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Quranul Karim, karena dia yang akan memberikan keberkahan kita di dunia sampai akhirat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, sungguh orang yang membaca Al-Quranul Karim, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, dia adalah pelita kehidupan kita. Dia adalah petunjuk kehidupan kita. Dia adalah sesuatu jalan yang dimana seorang mukmin harus mengikuti Al-Quran. Karena dia pembicaraan yang menciptakan alam semesta. Maka dia tahu apa yang akan dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, ikuti Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quranul Karim. Siapa membaca Al-Quranul Karim, Allah akan memberikan senantiasa hidayah kepada dia. Allah akan tuntun dia menuju jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Oleh karena itu, berikanlah waktu kita beberapa saat saja untuk kita berdialog kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mampu untuk berdialog dengan seseorang dengan HP kita, dengan telepon kita berjam-jam. Kita mampu ber-SMS mulai beberapa saat, bahkan kita lupa kadang-kadang makan untuk kita SMS. Kita bisa men-chatting dengan beberapa jam. Kita bisa melakukan olahraga dengan beberapa jam. Kita olah jiwa kita, olahraga kita, jasmani kita. Ingatlah, jiwa kita memerlukan ala bidzikrillah tatma'innu kulub, ala bidzikrillah tatma'innul kulub. Ketahuilah, mengingat Allah adalah menyejukkan hati kita, menenangkan hati kita. Sebaik-baiknya zikrullah adalah membaca Al-Quranul Karim. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, khiyarukum khiyarukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang mengajarkan Al-Quran, aku yang akan menuntunnya sampai ke pintu-pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Oleh karena itu, marilah kita sadarkan diri kita. Kita buka wacana diri kita ini untuk kita senantiasa berjalan di jalan Allah. Bacalah kitabnya, karena dialah yang menciptakan kita. Bacalah kitabnya, karena dialah yang memberikan hidup kita. Bacalah kitabnya, karena dia yang melindungi kita. Bacalah kitabnya, karena dia yang menentukan nasib kita. Bacalah kitabnya. Mari kita belajar. Mari kita belajar sebelum kita bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah nikmatnya di saat yang orang telah belajar dan tidak ada waktu, tidak ada sesuatu mengatakan aku sudah tua. Tidak, membaca Al-Quran hanya membutuhkan beberapa jam saja. Setelah itu Allah berikan taufik dan hidayat untuk itu. Pemirsa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka peluang bagi kita untuk kita belajar, belajar dan belajar. Berikan waktu sehari satu jam saja. InsyaAllah 8 jam kita mampu untuk membaca Al-Quran. Allah mudahkan. Wattaqullah yu'allimukumullah. Di saat kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kita apa yang kita butuhkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk surga, betapa kita memasukinya, moga.